Cinta jangan pernah kau coba pergi, karena di sini ku butuh kamu. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku ingin kamu. Aku tak bisa bayangkan